إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال سؤال رحمه الله تعالى: الحديث الحج والإطعام، حديث يوم 91 tentang hal-hal yang Allah ridai dan hal-hal yang Allah benci. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Inna Allah yarda lakum salatan wa yakrahu lakum salatan. Fa yarda lakum an ta'budu wa la tushriku bihi syai'an. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال فكثرة سؤالي وإذا عند المال. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha tiga hal untuk kalian dan membenci tiga hal untuk kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha untuk kalian jika kalian menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan kalian berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan wa yakrahu lakum, sama teksnya itu itu. Ya. Wa ikrahu lakum qila wa qala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci untuk kalian tiga hal, yaitu kabar yang tidak jelas, kesorotan soal, banyak bertanya atau banyak meminta, yaitu akan mal dan membuang-buang harta. Ada disebutkan oleh Muslim. Hadis ini, dalam hadis ini terdapat dalil ada sifat ridha untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkaitan dengan sesuatu, dalam hal ini berkaitan dengan perbuatan. Dan di sini dalil bahasanya ada sifat benci bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat karah. Dan bahasanya benci Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkaitan dengan suatu hal, yaitu dalam halnya adalah perbuatan. Maka kita wajib menetapkan dua sifat tersebut, yaitu ridha dan karahah dan benci, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kemurahan Allah kepada hamba-hambanya, maka Allah ridha untuk hamba-hambanya segala sesuatu yang maslahat, yang manfaat untuk mereka, dan segala sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan bagi mereka fil ajil wal ajil, di dunia dan di akhirat. Dan hal yang manfaat dan datangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata tanpa menyekutukannya, dan memurnikan agama untuk Allah, yaitu dengan manusia itu memiliki keyakinan dengan iman yang benar dan pokok-pokok keimanan, dan melaksanakan syariat-syariat Islam yang lahir ataupun yang batin, dan dengan melakukan amal-amal saleh dan melakukan akhlak-akhlak yang suci, akhlak-akhlak yang mulia, dan semuanya itu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan apa yang Allah ridai, dan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu dikerjakan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. artinya dikerjakan dengan terpenuhi syarat-syarat untuk diterimanya amal ikhlas sama Allah, dan dikerjakan sesuai dengan ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala meridai untuk kita jika kita berpegang teguh dengan tali Allah. Jadi maksud tali Allah adalah agama Allah, semua aturan-aturan Allah yang merupakan penghubung antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya. Maka mereka hamba-hambanya melaksanakan hal ini, yaitu berpegang teguh dengan tali Allah dalam keadaan bersatu dan tolong menolong untuk berbakti dan takwa, untuk menjalankan perintah bertakwa dan untuk menjauhi larangan. Jika disebut bir dan takwa dengan bergandengan, maka makna bir adalah menjalankan perintah dan makna takwa adalah menjauhi larangan. Al-Muslim akul Muslim. Sesungguhnya seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Mafhumnya, Muslim bukanlah saudara untuk orang kafir. Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain, dan sikap seorang saudara yang benar adalah tidak menyakiti, tidak membelini saudara yang lain. Waliyakbuluhu, dan tidaklah membiarkan seorang Muslim itu disakiti oleh orang lain. Waliyakzibuhu, dan tidak membohongi Muslim yang lain. Walayahkiru, dan tidak menghina Muslim yang lain. Namun bahkan mencintai Muslim yang lain dengan cinta yang suci, yang jernih, musafian, wa'aham, dan menjadikan Muslim yang lain sebagai saudara, sebagai tempat tempat untuk tolong menolong. Dan dengan kaedah ini, yaitu kaedah persatuan, dan kaedah sebelumnya, yaitu kaedah ikhlas, memurnikan agama dan ketaatan semata untuk Allah, maka sempurnalah agama seseorang. Dan lengkap sudah nikmat Allah atas kaum muslimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan mereka dan akan memenangkan mereka atau menolong mereka, karena mereka melaksanakan semua sarana yang Allah perintahkan dan semua sarana yang Allah memberikan jaminan. Barang siapa yang melaksanakan semua sarana tersebut, maka Allah akan memberikan an-nasr, Allah memberikan kemenangan, at-tamkin, dan Allah akan menjamin kekuasaan di muka bumi. Dan Allah akan menjamin akan mendatangkan keberuntungan, wan-najah, dan keberuntungan al-ajil wal-ajil di dunia ataupun di akhirat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal-hal yang Allah benci untuk hamba-hambanya, yaitu merupakan hal-hal yang munafik, bertentangan dengan sesuatu yang Allah cintai, wa yang kuduha, dan bertentangan dengan sesuatu yang Allah cintai. Namun jika kita perhatikan, hal yang Allah ridha itu baru dua. Allah ridha antak kedua la tusyiku bi syai'in, itu satu. Wa antakul wa antak tatu bi hadhil jami'a wa la tafarraqu, itu dua. Namun hadisnya lafadznya demikian, dan keterangan tentang itu juga cuma membahas dua hal itu, yaitu masalah ikhlas, ikhlas fiddinillah, dan persatuan. Dan berat yang lain itu dijelaskan bahasa yang ketiga adalah wa antunasihu man Allah wallallahu amakum, dan kalian memberikan sikap nasihat kepada orang-orang yang Allah berikan Allah jadikan sebagai penguasa kalian. Tiga hal yang Allah benci, yang pertama adalah kafaratu khila wa qala. Banyak ya, menyampaikan kata yang tidak jelas. Setiap ada orang yang cerita, lalu kita ceritakan tanpa peduli dan tanpa bisa benar apakah tidak, itu khila wa qala. Semua yang sampai ke telinga kita, kemudian kita sampaikan. Maka sikap semacam ini, semua yang sampai pada kita kemudian kita ceritakan adalah min da'awil kadhib, di antara faktor terjadinya dusta. Wa tasabbut. Dan orang yang semacam ini maka tidak melakukan tasabbut. Cek dan recek terhadap berita yang sampai. Dan menyebabkan meyakini sesuatu yang tidak bukan sebenarnya terjadi. Dan sikap semacam ini diantara sebab terjadinya fitnah, terjadinya kekacauan, dan akan menyebabkan tanah burung-burung hati itu tidak seia sekata, atau terjadi pemusuhan. Dan orang yang sibuk dengan masalah-masalah semacam ini, dengan cerita yang sampai cerita macam-macam, maka orang yang sibuk dengan masalah-masalah semacam ini, kata saat ini adalah istighal bil umur darah, sibuk dengan perkara-perkara yang berbahaya, malah jauh dari perkara-perkara yang manfaat. Wakallah ayat lam ahadun, dan sangat jarang ada seorang yang selamat dari hal-hal di atas. Dusta, tidak tersabut, meyakini hal-hal tidak benar, terjadinya permusuhan. Hampir-hampir tidak ada yang bisa selamat dari hal-hal di atas. Jika izakan orang bertuhu, jika keinginan seorang itu adalah kira wakallah. Cerita-cerita burung yang tidak jelas. Katanya-katanya. Nah, karena itu selayaknya dan tidaklah aneh jika Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci sikap semacam ini. Karena ini penyakit masyarakat. Ini penyakit sosial yang sangat-sangat berbahaya. Rusaknya persatuan. Gara-gara kila wakala. Kemudian yang lainnya adalah satu soal. Soal di sini bisa dimaknai dengan meminta dan bisa dimaknai dengan bertanya. Banyak bertanya atau banyak meminta. Dan pertanyaan atau permintaan yang dicela di sini adalah soal al-mahmum, adalah permintaan atau pertanyaan yang tercela. Soal di dunia mereka meminta harta duniawi milikir hajatin, padahal orang yang meminta tidak dalam kondisi sangat membutuhkan atau dalam kondisi terpaksa, atau pertanyaan yang tercela, yaitu misalnya as-su'al ala wajhi ta'annud, bertanya dengan bentuk menisah-nisahkan diri, wal-i'nan, atau menisahkan orang lain. Atau bertanya tentang perkara-perkara yang malah dikhawatirkan menimbulkan bahaya. Atau bertanya tentang perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Karena belum terjadi dan sangat mustahil atau sangat sulit untuk terjadi. Yang termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, ya orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya'a in tubtu lakum tasurukum. Jangan kamu bertanya tentang beberapa hal. Itu betul aku juga dijawab, diberikan jawaban pada kalian, pasukum akan menyesalkan kalian sendiri. Adapun bertanya tentang hal-hal, tentang ilmu-ilmu yang manfaat, ala wajil istirsyad dengan bentuk cari tahu wal irsyad atau memberitahu, makanya ada satu hal yang terpuji dan diperintahkan. Ada seorang yang sudah tahu tentang satu hal dan satu hal yang penting, maka dia bertanya kepada guru, kepada yang ngajar, supaya yang ngajar ini menjelaskan yang benar kepada semuanya. Maka ini satu pertanyaannya yang terpuji, bagaimana pertanyaannya Jibril. Dia sudah tahu apa itu Islam, apa itu iman, ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam maksud untuk mengajari yang lain. Maka jika bertanya itu dalam bentuk al-istirsyad, cari tahu, atau irsyad, memberitahu hadirin yang lain yang belum tahu, maka ini adalah pertanyaan yang terpuji dan diperintahkan. Dan telah dibahas lengkap oleh Ibnu Sa'di ketika membahas Daruni Matarokukum Fa'ina ma'ahlakan makana Qabilakum Tahtu su'alihim Makhtilakuhum ala anbiya'ihim. Dan telah kita baca dan telah kita lihat penjelasan sesak di tentang macam-macam pertanyaan yang tercelak. Ada 6 atau 5 bentuk pertanyaan yang tercelak yang belum dijelaskan. Kemudian hal ketiga yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Taala adalah izaatul mal, menyanyiakan harta. Bagaimanakah bentuk menyanyiakan harta? Ima bitaqi hifdhihi hatta yadi'a. Boleh jadi punya harta namun tidak dijaga, tidak dirawat, hatta yadi'a sehingga rusak, sehingga hilang. Punya harta namun tidak dirawat baik-baik sehingga rusak. Punya harta, punya benda-benda yang bernilai uang, tidak dirawat dengan benar sehingga malah karatan, malah rusak, tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Atau tidak dirawat baik-baik hatta yakuna urdatan lisraq wa dhiya', tidak dijaga baik-baik sehingga bisa jadi sasaran para pencuri. Wa dhiya' atau hilang karena tidak dirawat dan dijaga baik-baik, ditaruh sembarangan, tidak dikunci, tidak di ini. Maka orang punya barang yang punya nilai, namun ditaruh sembarangan, sehingga dicuri orang. Nah ini termasuk perbuatan itu atun mal. Ini tidak ditempatkan di tempat yang aman, yang tepat, yang sesuai. Hanya jadi tolong orang, ini termasuk untuk menyanyikan harta. Atau bentuk yang lain adalah ihmal imarati asfarihi. Orang punya ikar, punya tanah, lalu kemudian dia lalaikan imarahnya untuk memakmurkannya, memanfaatkannya. Punya tanah namun dibiarkan, tidak digarap, tidak ditanami, tidak di ini, ditelantarkan begitu saja, sehingga cuma di terisi pasang ilalah. Ada sebagian orang ya punya tanah yang cuma biarkan demikian saja, biarkan ditumbuh oleh ilalah. Maka ini termasuk untuk menyanyiakan harta, tidak memanfaatkan harta. Al-infaq ala hayawanihi, atau orang itu punya hewan peliharaan namun tidak mau diurusi kebutuhannya, sehingga yang semula gemuk karena enggak pernah diurusi akhirnya jadi kurus. Sehingga kendaraan motor yang semula sehat motornya, karena enggak diperbelikan olinya, enggak dibelikan gininya, akhirnya sakit-sakitan motor. Maka ini termasuk bentuk menyanyiakan harta. Dan termasuk menyanyiakan harta adalah infaqul mal fil umur dharar, membelanjakan harta untuk hal-hal yang berbahaya, yaitu hal-hal yang berbahaya dosa, atau al-ghair nafi'ah, hal-hal yang tidak manfaat, cuma hal-hal yang murni sia-sia, tidak ada manfaatnya meskipun tidak ada nilainya. Apalagi jika dibelanjakan untuk hal-hal yang bernilai dosa. Maka ini semua adalah hal-hal yang termasuk dalam bentuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Demikian juga termasuk bentuk menyia-nyiakan harta adalah tawalli naqisil uqul laha. Menyerahkan harta kepada orang yang tidak sempurna akalnya. Misal anak kecil, asafi orang yang suka boros, orang gila dan semacamnya. Memberi harta yang banyak, anak kecil dipegangi harta yang banyak. Anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun, dikasih uang 500 ribu. Di kantong uang 500 ribu, wah ini bisa untuk mainan, hanya hilang. Jadi termasuk bentuk itu aduman. Padahal harta itu satu hal yang sangat bernilai. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan harta adalah qiyamul linnas, menegakkan faktor, satu faktor penegak urusan manusia. Dengan harta lah maka akan bereslah urusan manusia, baik urusan dunianya ataupun urusan agamanya. Urusan dunia jelas, urusan agama satu hal yang sangat vital dalam dakwah adalah masalah dana dakwah. Meskipun itu bukan segalanya, namun adalah satu hal yang sangat-sangat penting. Mau belajar butuh beli buku, butuh harta, anda. Ya. Belajarnya tidak akan berjalan dengan baik. Fatamamu nikmah, maka sempurnanya nikmat berkaitan dengan masalah harta adalah tusrab, dibelanjakan dalam hal-hal yang merupakan jadi tujuan penciptaan manusia, yaitu hal-hal yang manfaat, hal-hal yang syariah, hal-hal yang disyariatkan, atau hal-hal yang manfaat dari sisi duniawi. Maka segala sesuatu yang Allah tidak sukai untuk hamba-hambanya, maka Allah akan mencintai kebalikannya. Maka Allah Subhanahu wa Taala mencintai ayakunu mutasabbitin, jika kita adalah orang-orang yang punya sikap tasabbut, tabayun ketika ada berita, punya sikap cek dan recek ketika mendapatkan berita, apalagi dari sesama muslim. Yang hukum asal sesama muslim adalah kita wajib untuk berbaik sangka dengannya. Selama masih ada kemungkinan untuk dimaknai dengan makna yang baik, maka kita wajib memaknai apa yang dikatakan oleh seorang muslim dan apa yang dilakukan oleh seorang muslim dengan pengertian-pengertian dan kemungkinan-kemungkinan yang baik. Maka Allah mencintai kita seandainya kita, jika kita adalah orang-orang yang mutasabbitin, orang-orang yang punya sikap tasabbut, cak dan rijak dalam semua apa yang dia katakan. Jika orang itu punya sikap semacam ini dan menerima tabayun dari orang lain, maka ini akan mempersempit terjadinya khilafah dan pecah. Tentang pecahan itu semakin melebar dan melebar ketika tidak ada konsep untuk tasabbut. Atau ketika telah mendapatkan tambahan penjelasan dari pihak-pihak yang lain, tetap tutup mata dengan penjelasan-penjelasan tersebut. Jadi semata kerja memperlebar jurang perbedaan dan permusuhan dan rasa benci dan sengit di antara kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa Taala mencintai seandainya kaum muslimin itu tidaklah mengutip, menyebar-nyebarkan semua yang mereka dengar. Dan mereka adalah orang-orang yang mutaharim, mereka orang-orang yang berusaha untuk benar dan jujur apa yang dia katakan. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai jika kaum muslimin itu tidaklah bertanya kecuali hal-hal yang manfaat. Dan jika mereka menjaga dan merawat baik-baik harta mereka, wujudkiruha dan mengaturnya dengan baik, dan membelanjakannya dalam pembelanjaan-pembelanjaan yang manfaat. Wujudkiruha fil masarat an-nafi'ah, dan diberikan dan dibelanjakan kepada sasaran-sasaran yang bermanfaat. Oleh karena itu Allah berfirman, wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ta'ala Allahu lakum qiyama. Jangan kalian berikan kepada sufaha, orang-orang yang kasih, orang-orang yang bisa megang harta, orang-orang yang boros jika megang harta, amwalakum harta kalian, allati ta'ala Allahu lakum qiyama. Yang Allah jadikan harta kalian itu adalah, yang Allah jadikan harta kalian itu adalah qiyam, faktor penegak urusan kalian. Dan ada dua makna untuk ayat ini sebagaimana pernah kita bahas. Pernah kita baca. Yang pertama ini adalah perintah kepada wali-wali anak yatim supaya tidak menyerahkan harta anak yatim yang ada pada tangan para pengurus harta anak yatim tersebut sampai anak yatim tersebut tidak lagi berbahaya. Maka amwalah penduduknya adalah harta kalian, harta anak yatim yang kalian pegang. Maka Allah perintahkan, janganlah harta anak yatim yang kalian pegang, itu kalian serahkan kepada anak yatim ketika mereka ini masih punya sifat subaha. Tidak bisa makan uang, tidak bisa makan harta, jika makan harta maka akan borong. Maka sufah akhirnya adalah anak-anak yatim yang belum bisa megang uang. Dan yang kedua, amwalakum harta kalian adalah harta-harta asli milik kalian. Maka ayatnya adalah perintah kepada para bapak untuk tidak memberikan uang kepada anak-anaknya, supaya tidak memberikan uang untuk anak-anaknya selama anak-anaknya tersebut masih sakit. Masih punya sikap buta menganggur-anggurkan uang. Meskipun sudah gede, sudah mahasiswa, kalau dia masih nanti, maka Allah haramkan pada bapak untuk ngasih uang banyak kepada anaknya. Terus gimana? Setiap kebutuhan harus ngomong, nanti baru diberi. Ini saya butuh ini, wah itu bukan kebutuhan itu. Enggak ada jenang untuk itu. Dan pesan saya mau gini, oh ya, itu manfaatnya, ini uangnya. Maka menurut penafsiran yang kedua, ini larangan kepada bapak jika masih punya anak yang sakti. Kalau megang uang maka boros, mengambur-amburkan dan cepat menghabiskan. Bahkan bukan hanya dalam hal yang tidak nampak, namun dalam hal maksiat. Dan barang jauh dari orang tua, maka tidak boleh dikasih uang yang lebih dari kebutuhan. Harus pas dengan apa yang memang jadi kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan tambahan, semuanya harus diperlukan, tidak sendiri dan tidak sendiri. Kenapa Allah marah untuk memberikan harta kepada harta pada sufaha? Karena Allah katakan pentingnya harta Allah tidak alam mengganggu kenyataan. Karena harta itu satu hal yang sangat penting, satu hal yang sangat bermanfaat. Dia adalah yang melegakan urusan saya, urusan membantu urusan saya, baik urusan dunia atau urusan agama. Kemudian nanti yang berikutnya tentang masalah wajib yang memberikan nafkah kepada istri dan anak. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhalat Hindun binti Utbah imra'atu Abu Sufyan. Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan menemui dakhala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun shahihun, Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang yang pelit. Layak sini minan nafakati. Abu Sufyan tidaklah memberikan nafkah kepadaku, meyakini yang cukup untuk kebutuhanku, meyakini baniya, dan mencukupi kebutuhan anak-anakku. Illa ma'akutu, kecuali jika aku mengambil hartanya, mengambil min mali ni hartanya, di ghairi ilmihi tanpa pengetahuannya. Kalau aku ngambil tambahan hartanya tanpa pengetahuannya, nanti baru cukup. Kalau tidak, maka apa yang didapatkan dan apa yang diberikan oleh Abu Sufyan itu tidak mencukupi. Fal alayya fi dzalika min gunahin, maka adakah atasku fi dzalika dalam perbuatan itu mengambil hartanya Abu Sufyan dengan diam-diam? Itu min gunahin, ada dosanya karena dia pelit, kan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu tidak, itu bukanlah hal yang berdosa. Karena Nabi perintahkan, "Khudhi, ambil min malihi harta Abu Sufyan." Namun bima'ruf, dengan kata sepatutnya, meyaktiki yang bisa mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu. Sekian oleh Bukhari dan Muslim. Ya, para ulama menyimpulkan dari hadis ini fiqhan katsiran, kandungan yang sangat banyak. Akan aku sebutkan mayah duruni apa yang terlintas dalam benakku. Di antara kandungan hadis ini yang pertama, bahasanya al-mustabdi, orang yang meminta fatwa. Al-mutadzalim, orang yang melaporkan tindakan kezaliman dari orang-orang tertentu, maka dia boleh bicara dengan apa adanya berkaitan dengan apa yang dia tanyakan dan kezaliman yang menjadi kasusnya, meskipun dengan menyebut nama orang tersebut. Dan ini bukanlah hibah yang haram, bahkan ini adalah satu hal yang al-mustasnayat minal riba, ada termasuk hibah yang dikecualikan dari hukum haram, yaitu hibah yang boleh. Dan ada banyak riba yang dibolehkan, ada beberapa bentuk riba yang dibolehkan. Yang intinya, semua enam hal tersebut, itu intinya adalah, atau ada yang ulama menyebutkan ada enam macam bentuk riba yang dibolehkan, dan semua intinya adalah wayatimul jami', yang jadi inti dari semua hal-hal yang dikecualikan dari hukum riba yang haram adalah al-hajatu ila takallumi bil ghairi, adanya hajat, adanya kebutuhan. Ingat, cukup sekedar hajat, tidak sampai darurat. Adanya hajat, adanya kebutuhan, tidak perlu harus sampai derajat darurat, ila takallum bil ghairi, untuk membicarakan orang lain. Dan apa yang ingin disampaikan tidaklah akan bisa dipahami dengan baik kecuali dengan menyebut orang. Dan pada ini adalah satu yang dibutuhkan. Maka boleh riba orang dalam kondisi semacam ini. Dan tidak sampai harus darurat. Buktinya orang yang minta fatwa, orang yang minta fatwa tidak darurat untuk menyebut nama. Tanpa menyebut nama bisa, ya Rasulullah, bagaimana hukum seorang suami yang pelit kemudian gini-gini-gini? Ya, bisa dia suami yang pelit ngasih nafkah untuk istri tidak mencukupi. Gimana kalau istrinya kemudian mengambil harta suami tersebut tanpa pengetahuannya? Gitu. Maka tidak darurat untuk nyebut nama dalam hal ini. Nanti mas sudah hal, atau yang dibutuhkan. Maka sesungguhnya hibah yang haram adalah zikruka akhaka bima yaqra. Engkau menyebut-nyebut apa yang ada pada saudaramu bima yaqra, dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Maka jika dibutuhkan untuk menyebut hal-hal yang tidak disukai tersebut, kama zakarna sebagaimana telah kami sebutkan, dan semisal dalam nasihat khusus atau nasihat umum, atau tidak lebih kenal seseorang itu kecuali dengan lakabnya, dan lakabnya adalah lakab yang jelek, maka jaza, maka dibolehkan dimikdar mayasulubil maksud dengan kadar yang bisa mewujudkan maksud. Maka kita dibutuhkan untuk menyebut orang lain dan hal-hal yang tidak disukai oleh orang tersebut. Contohnya apa yang telah kami sebutkan, yaitu kita menyebutkan dua hal, istifta, minta fatwa, dan orang yang didolimi yang melaporkan kedoliman. Wakama fi nasihah al-khasa, di antara contoh kebutuhan yang lain yang menyebabkan riba itu boleh adalah nasihah al-khasa, nasihat khusus, nasihat untuk yang manfaatnya untuk cuma beberapa gelintir orang. Semacam orang mau nikah, kemudian dia tanya kepada seseorang, gimana orang yang ngelamar saya ini atau mau ngelamar saya ini, gimana keadaan dia. Maka membicarakan orang ini hukumnya dan menceritakan kejelekan yang hukumnya mubah. Ini nasihat khafah. Siapa yang dapat manfaat dari pembicaraan ini? Cuma perempuan ini ya. Maka cuma sedikit yang dapatkan manfaat. Itu pun boleh. Apalagi nasihat al-amma, nasihat umum. Ketika ada orang yang mendakwakan kesesatan dan memang benar-benar mendakwakan kesesatan, kemudian kita bicara mengingatkan ini orang ini adalah orang yang berbahaya, membawa pemikiran berbahaya dan tidak akan hal berbahaya, ini demikian-demikian, maka tentu lebih boleh lagi nasihat khas saja. Cuma untuk manfaat satu orang saja hukumnya boleh, berlaku manfaat untuk banyak orang. Atau contoh yang lain, layu'ud ila bila qabili, seorang itu tidaklah dikenal kecuali dengan lakabnya, dipincang. Zaid yang pincang, karena Zaid ada banyak, ada Zaid pincang, ada Zaid tukang bakso, ada Zaid buta misalnya, macam-macam. Maka ini tidaklah bisa dikenal kecuali dengan lakabnya. Lakabnya apa? Zaid dipincang. Maka menyebut dipincangnya Zaid umumnya dibolehkan. Maka jaza zalika, maka itu dibolehkan. Namun ingat, ini adalah hukum asalnya dari riba dan hukum asalnya haram, dan dibolehkan karena hajat. Maka apa? Karena ingat, karena ini hukum asalnya adalah haram, maka ya sepenuhnya, secukupnya. Maka kita katakan dimikdar, maka bolehnya itu tidak mutlak, boleh dimikdar sesuai dengan kadar yang bisa mewujudkan maksud, sesuai dengan kadar yang bisa mewujudkan maksud. Kalau ini, kalau Zaid dipinta, itu saja disebutkan sekali dan cukup, ya jangan lebih, jangan berkali-kali. Karena hukum asalnya adalah haram, dan ini dibolehkan karena kondisi kebutuhan. Maka secukupnya. Kemudian kandungan lain dari hadis ini adalah memberi nafkah untuk anak itu hukumnya wajib atas bapak. Dan kewajiban nafkah ini yakhtasu biha. Dan sesungguhnya bapak itu yakhtasu punya kewajiban khusus dengan memberi masalah memberikan nafkah untuk anaknya. La tusyartu al-um, ibu itu tidak punya kewajiban untuk bantu dalam masalah nafkahnya bapak kepada anak. Ibu saja tidak punya kewajiban untuk bantu, wala ghairu, apalagi orang lain, apalagi tetangganya. Ibunya saja itu enggak, la tusyartu, tidak punya kewajiban untuk bantu, apalagi orang lain. Maka hukum menafkahi anak itu wajib, dan ini adalah hak khusus seorang bapak. Kemudian yang ketiga, di sini dalil wajibnya memberi nafkah untuk istri. Dan dalam hadis ini terdapat dalil berapa kadar nafkah untuk istri. Kadarnya adalah mayat diri. Maka beliau katakan alamik dari dalikal kifayah. Kadarnya adalah mencukupi untuk kebutuhan-kebutuhan mendasarnya, kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Dan tolak ukurnya, tolak ukur cukup itu apa? Bil ma'ruf, al-urf. Tolak ukur cukupnya adalah bil ma'ruf, dengan ukuran al-urfu. Tentu cukup untuk orang bisa beda dengan cukup untuk orang yang tinggal di kota. Bisa lampu sentir, nah cukup untuk penerangan. Wah, kalau di kota lampu sentir ya harus lebih dari sekedar lampu sentir. Makanan, ya, kadar cukupnya cukup untuk masalah makanan di kampung tentu lain dengan di kota. Maka tolak ukurnya, tolak ukur cukup adalah al-urfu. Ini diambil dari sabda Nabi, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki. Ma yakfiki. Sudah ditegaskan oleh Sa'di wa anal kifayah, dan kadar cukup itu muktabar tolak ukurnya adalah bil urfi. Tolak ukurnya adalah al-urf, kebiasaan. Artinya ini melihat apa? Melihat tempat dia tinggal. Melihat apa? Melihat zaman. Tahun 70-an kadar cukup di tahun 70-an ya, beda dengan kadar cukup di tahun 2000-an ya, berbeda dengan perbedaan zaman. Biasa bi ahwalina, sesuai dengan keadaan orang. Di zaman ini wa makanihi, di zaman dan di tempat orang tersebut hidup. Wa yusrihi wa usrihi, dan kondisi orang gimana? Yusrihim kondisi longgar, ayusrihim atau kondisi pataklek. Ini lagi tahun pataklek. Ini kadar cukupnya beda dengan jika kondisi masyarakat secara umum bukan kondisi pataklek, apalagi di kampung. Ini kondisi musim panas, pataklek. Gak ada hujan, gak ada ini, sulit ini. Maka lain kadar cukupnya dengan keadaan pas subur, makmur, lain kadar-kadar. Dan di sini menunjukkan bahasanya orang punya kewajiban untuk memberi nafkah. Jika dia imtana, dia tidak mau, atau dia pelit dalam masalah nafkah, aslan sama sekali, artinya tidak memberi nafkah satu pasar pun, otak milan, atau dia memberi nafkah karena tidak cukup, dan dia tidak mau menyempurnakan kewajiban nafkahnya padahal mak bisa. Faliman lahu nafaqah ayubasirul infaq, maka orang yang punya hak untuk diberi nafkah, atau orang yang mengatur masalah nafkah, dalam hal ini istri itu mengatur masalah nafkah untuk anak, maka dia diperbolehkan untuk mengambil hartanya muntik, hartanya orang yang punya kewajiban untuk memberi nafkah meskipun tanpa pengetahuannya. Maka boleh mencuri. Bagaimana kali anak syafat dohirun? Hal ini dibolehkan karena sebab faktor yang mengambil harta tersebut adalah jelas. Dan jelas disebabkan kepada orang tersebut dalam kondisi ini, tidak dikatakan dia melakukan khianat. Sehingga tidak termasuk dalam sabda Nabi SAW, la takun man khanata, adil amanah talimanis tamanaka meletakkan manfaat. Tunaikan amanah kepada orang dengan amanah kepadamu, janganlah engkau berkhianat kepada orang yang punya sikap khianat kepadamu. Kenapa tidak termasuk? Karena semua punya jelas. Wadawal qalul wasat inilah pendapat yang pertengahan dan pendapat yang benar dalam masalah mengambil harta harta orang lain bima liman lahu haqqun alihi birai ilmi, tentang hukum mengambil harta yang kita punya hak dalam harta tersebut tanpa sepengetahuan orang yang punya harta. Dimikir hak ini sesuai dengan kadar haknya. Dan yang adalah pendapat yang masyhur dalam mazhabnya Imam Ahmad. Pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad adalah hal itu tidak dibolehkan kecuali jika sebabnya adalah jelas. Semisal nafkah untuk istri dan anak, wal mamalik, nafkah untuk hewan peliharaan atau budak dan semacamnya. Demikian juga kehakim bayi, semacam hak tamu. Maka jika sebab-sebabnya itu jelas ya, ini punya kewajiban untuk ngasih nafkah untuk istrinya, untuk anak, atau dia punya kewajiban untuk ngasih jamu untuk tamu, namun dia tidak ngasih jamu untuk tamu padahal hartanya berlimpah, di dapur banyak sekali makanan, namun tidak ada satu pun yang disuguhkan, maka boleh diam-diam tamu untuk ngambil, boleh tamu itu diam-diam untuk ngambil karena sebabnya jelas. Namun ingat, limit dari hati sesuai dengan kadar hatinya. Ada seorang yang punya pekerja dan dia tidak memberikan gaji dan tidak mau membayar gaji pekerja, mungkin ini sebab jelas. Maka bisa ngambil dan diam-diam. Namun ingat, sesuai dengan kadar hatinya, tidak boleh lebih. Kalau jika sebabnya dan sebab-sebab yang tidak jelas yang bisa diperdebatkan, yang cuma yang akan menimbulkan perdebatan, maka tidak dibolehkan. Ini pendapat yang pertengahan dalam masalah ini. Ringkasnya, hadis hindun ini tidaklah bertentangan dengan hadis walau takut mangsana dan mengkhianati orang yang khianat kepada Allah. Kemudian hadis ini dalil bahasanya orang yang mutawali amran, orang yang mengurusi satu perkara. Kemudian orang yang mengurusi satu perkara ini perlu ila takdirin maliyin untuk menentukan biaya yang dibutuhkan. Maka yukbal kaulu, maka diterima apa yang dia katakan dalam masalah takdir, dalam masalah penentuan kadar harta yang dibutuhkan. Karena dia adalah orang yang diberi amanah. Jadi dia punya wilayah, punya kekuasaan untuk mengatur masalah ini. Jadi seorang yang dikasih amanah untuk ngatur, ngurusi satu program. Kamu ngurusi program ini. Maka apa yang dia katakan tentang biaya yang dia butuhkan itu diterima. Biaya program ini butuh biaya sekian. Maka takdir maliyin yang dia berikan, yang dia ajukan itu satu hal yang diterima. Artinya pihak ini, pihak atasannya tidak boleh menolak, wah ini mengada-ada, kecuali harus dengan bukti yang jelas ini, dana mengada-ada, masa sekian. Ini harus memberikan bayinah. Dia menolak anggaran, rencana anggaran itu, kalau menolak maka harus dengan bukti yang nyata. Kalau cuma sekedar kira-kira, nolaknya juga dengan kira-kira, maka tidak boleh. Karena jika orang ini, jika atasan ini telah memberikan amanah kepada bawahannya, untuk melakukan satu, menjalankan satu program dan melaksanakan satu program, maka perkataan dia tentang masalah biaya itu diterima, wajib diterima. Kenapa dia atas ini tidak menerima? Jika dia tidak menerima, kita katakan, kenapa kamu kasih amanah sama orang ini? Kamu kasih amanah sama orang ini berarti kamu percaya dengan dia dan kamu percaya dengan rencana anggaran yang akan dia ajukan. Itu konsekuensi dari mengangkat orang ini untuk menjalankan program itu. Untuk apa kamu angkat kemudian rencana anggarannya cuma untuk ditolak? Enggak. Berdasarkan hadis ini, orang yang menurut satu perkara dan perkara ini membutuhkan takdir mali yang penentuan kadar harta yang dibutuhkan, biaya yang dibutuhkan, maka perkataan dia itu diterima. Istri, dia yang punya kewenangan untuk mengatur masalah nafkah untuk dirinya dan anaknya. Maka ini, apa berapakah kadar cukup untuk dirinya dan anaknya, maka apa yang diomongkan istri itu wajib diterima. Suami itu boleh menolak harus dengan bayi. Dan harus fakta, bukti yang jelas. Kemudian, ini ada satu kesimpulan yang sangat bagus yang disampaikan oleh Sa'di. Biasanya orang yang minta fatwa, dan fatwanya itu berkaitan dengan pihak-pihak lain. Dan ghalaba 'ala dhanni mas'ul, dan ada sangkaan kuat pada orang yang ditanya, jujurnya si penanya. Maka orang yang ditanya tidaklah perlu menghadirkan orang tersebut. Lebih-lebih, jika menghadirkan pihak ketiga ini malah akan menimbulkan mafsadah. Sebagaimana dalam masalah ini, jika Abu Sufyan didatangkan, ya Abu Sufyan apa benar kamu itu pelit, sehingga enggak ada, ini malah Masih ribut. Ini yang semula suami istri baik-baik, sepulang ini, wah itu nanti bisa rame. Kamu lapor-lapor masalah, kita harusnya pelit. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seandainya menghadirkan Abu Sufyan untuk syikayah, untuk pengaduan yang disampaikan oleh istrinya ini, layu'man, maka tidaklah ada jaminan aman untuk terjadi antara Abu Sufyan dan istrinya nanti sesuatu yang tidak sepatutnya terjadi. Apakah ini berarti menunjukkan boleh dalam bahasa pengadilan memutuskan hukum tanpa menyidang satu kasus tanpa menghadirkan orang tertuduh? Apa namanya? Bukan orang yang jadi masalah itu enggak ada. Sidang tetap dijalankan dan polis tetap dijatuhkan. Kan ada beberapa kasus yang orang yang dipanggil-panggil ini enggak ini, ada tetap dijatuhkan dan tanpa mendengar keterangan dia maka dijatuhkan polis. Ini al-hukmu alal ghaib. Nah, apakah namun hadis ini bukanlah dalil bolehnya al-hukmu al-ghaib menjatuhkan suami dan menyidang satu perkara pada si pesakitan itu tidak ada dan tidak memberikan suara dan tidak memberikan pembelaan tentang hasilnya, maka ini tidaklah bisa dijadikan untuk hal ini. Kenapa kok hukum semacam ini tidak boleh namun dalam masalah kasus ini boleh? Karena apa yang dikatakan, apa yang disampaikan bukanlah fonis. Akan tetapi yang terjadi dari istintak adalah fatwa. Ini bukan fonis, ini fatwa. Ini fatwa bukan fonis, bukan qada. Ini bukan peradilan. Ini berkaitan dengan vonis, namun ini adalah fatwa. Maka ini dalil bolehnya orang memberikan fatwa jawaban tentang satu pertanyaan yang pertanyaan ini berkaitan dengan orang lain dengan catatan orang yang ditanya yakin benarnya apa yang dikatakan oleh orang yang bertanya. Jika tidak yakin tentang benarnya apa yang dia katakan karena ya, bagaimana keadaan zaman ini demikian tidak karuan, banyak orang itu su'ul qasdi dan su'ul fahmi, orang itu punya maksud yang jelas dalam bertanya, dia punya niat jelas memang untuk menjatuhkan si fulan supaya ulama ini mentah dari fulan, atau su'ul fahmi atau sebenarnya maksudnya baik namun dia salah paham dengan perkataan fulan sehingga dikatakan fulan mengatakan demikian, gimana kan hukum masalah ini. Maka tentu tahakut di masa dengan keadaan semacam ini, tahakut maka sikap hati-hati bagi para orang-orang yang ditanya dengan masalah-masalah semacam ini, maka kita lebih hati-hati, ekstra hati-hati dan tidak mudah untuk percaya meskipun kepada orang yang bisa dipercaya. Karena boleh jadi dia memang orang yang bisa dipercaya, namun apa? Dia mendengar perkataan orang dan dia salah paham. Itu orang yang sadur, orang yang benar, orang yang jujur, namun apa? Dia tak bisa, namun apa? Dia telah paham. Sudahnya ditanyakan kepada orang lain. Dia telah paham, maksud dia tidak memperhatikan konteks dengan baik, memperhatikan sikon dengan baik, sehingga satu kalimat itu kan beda maknanya antara satu sikon dengan sikon bentuknya. Maka tahap pun sikap lebih hati-hati dalam ini tentu lebih lagi. Kemudian hadis yang ke-93 tentang masalah marah dan dampaknya dalam masalah memberikan fonis. Dan sahabat Abi Bakar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La yahkumu ahadun baina ithnaini wa huwa qurban." Tidak boleh seorang itu memberikan fonis kasus di antara dua orang yang berselisih atau bersengketa. Bahwa kurban dan dia dalam kondisi marah. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama adalah seorang hakim, seorang qadhi dilarang memberikan hukum vonis di antara manusia. Ya, larangan untuk hakim untuk memberikan keputusan di antara manusia, yaitu memberikan keputusan dalam semua kasus-kasus tertentu. Bainasna ini di antara dua orang dalam keadaan marah. Dan baik ini berkaitan dengan masalah agama ataupun masalah duniawi. Dan hal tersebut dikarenakan bulhotot dalam kondisi marah itu tahayyurul fikri, cara berpikir itu berubah, bahkan menyimpang. Maka memutuskan masalah, baik masalah berkaitan agama ataupun masalah berkaitan masalah dunia, itu tidak boleh diputuskan dalam kondisi marah. Karena pikiran seorang itu tidaklah berjalan dengan lurus dan baik dalam kondisi marah. Dan penyimpangan dalam pemikiran ini ya dulu berbahaya. Fitdarhi lil haq. Berbahaya dalam dalam bagaimana seorang hakim itu menghadirkan manakah yang benar dalam masalah ini. Menghadirkan dalam pikirannya, dalam pertimbangannya, manakah yang benar dalam masalah ini. Dan juga berbahaya dalam masalah iqasdi al-haqqa. Dalam menentukan maksudnya untuk mengambil kebenaran. Sedangkan tujuan pokok dari seorang qadhi, seorang hakim adalah bermaksud untuk mencari kebenaran dari sisi ilmu dan dari sisi amal. Maka dalam kondisi marah itu bisa merusak maksud kebenaran dari sisi ilmu, ini mana yang benar, dan dari sisi amal, fonis yang benar itu diberikan kepada siapa. Ini semua itu melenceng pada saat seorang hakim itu dalam kondisi marah. Dan hadis ini dalil menunjukkan bahwa seorang hakim sepatutnya bersungguh-sungguh untuk melakukan usaha-usaha yang bisa memalingkan marahnya atau minimal meringankan marahnya. Maka hendaknya seorang hakim itu berakhlak dengan akhlak hiram, mudah tidak emosi, dan hendaknya berakhlak dengan akhlak sabar, emosinya tidak mudah bangkit, tautinu nafsi, dan hendaklah dia kokohkan dirinya, mengokohkan hatinya, alamai sibuhu, menghadapi hal-hal yang dia hadapi, wamanya sema'u minal khusum, dan pada saat mendengar keterangan-keterangan dari pihak orang yang bersengketa, jangan dia kemudian ikut larut emosi mendengarkan pengaduan salah satu pihak, ikut nangis. Ini nanti tidak netral, ikut marah gara-gara omongan orang yang mengadu. Gini. Padahal dia belum mendengar keterangan yang lain, sudah perasaannya sudah ikut marah, ikut sedih, baru dari omongan pihak pertama. Ini tidak layak jadi hakim. Seorang yang hakim harus tahu ninaf, harus dia kokoh hatinya, kuat hatinya, menghadapi mayit ibu, menghadapi apa yang dia hadapi, dan mendengar apa yang dia dengar. Maka jika hakim itu punya sikap demikian, makanya adalah aunun kabir, adalah bantuan yang sangat besar, satu hal yang sangat manfaat, yang sangat penting untuk mencegah marah atau meringankannya. Kemudian apa ilah kenapa dalam kondisi marah tidak boleh memutuskan? Ilahnya adalah karena dalam kondisi marah itu pikiran tidak berjalan dengan baik dan pikiran itu tidak objektif. Maka diambil dari ilah ini, maka yukhad min hadza ta'lil, maka disimpulkan dari ilah itu, ilah kenapa dilarangnya memutuskan hukum dalam kondisi marah, yaitu karena pikiran tidak baik, tidak jernih, tidak objektif. Maka kita bisa buat hukum secara umum, kesimpulan secara umum, bahwa segala sesuatu yang menghalangi seseorang untuk mengetahui kebenaran dan bermaksud untuk mengambil kebenaran, maka statusnya sebagaimana amarah. Misalnya alham asyadid, hakimnya itu sedang sangat sedih sekali, sakit, anaknya sakit, anak satu-satunya, anak tunggalnya sakit, itu sedih, terima kasus. Nanti tidak objektif dalam memberikan penilaian, maka tidak boleh mengeluarkan keputusan vonis, menjatuhkan vonis dalam kondisi seperti ini. Lucu atau dalam kondisi lapar sekali, sejak pagi belum makan karena proses jam yang panjang, maka jangan memutuskan vonis ya, nanti break dulu, nanti keputusan diberikan setelah makan. Wal atas atau dalam kondisi sangat haus atau dalam kondisi hakinan menahan buang air, maka enggak boleh memutuskan langsung kita lagi ngampet mau buang air. Oh, hakiban atau sama menahan buang air atau semacamnya. Ringkasnya, segala sesuatu yang yuzrulul fikra, menyibukkan pemikirannya, semisal atau lebih besar daripada marah, maka hukumnya sama dengan marah. Segala sesuatu yang menyibukkan pikiran, semisal marah atau lebih parah daripada amarah, maka tidak boleh seorang hakim memutuskan perkara dan kondisi semacam ini. Kemudian kandungan yang lain, bahasa larangan untuk memberikan vonis dan kondisi marah dan semacamnya itu bukanlah maksud pokok. Ini sudah dimaksudkan karena faktor tertentu, yaitu hendaknya seorang hakim, seorang qadhi di dalam memutuskan satu vonis sampai dia yuhitu ilman, dia mengetahui secara lengkap, memiliki ilmu yang lengkap, tentang hukum syar'i secara umum dan tentang fiqhiyah jiziyah dan tentang kasus yang dihadapi dari sisi dari semua sisi. Dan dia punya kemampuan untuk kaifa yutabiquha, bagaimanakah menerapkannya, menerapkan kasus tersebut kepada hukum. Karena seorang hakim itu membutuhkan tiga perkara. Yang pertama, dia punya ilmu tentang masalah turuq syariah, tentang metode-metode syari yang dibuat oleh syariat lifaslul khusuman, untuk menghilangkan permusuhan dan untuk memutuskan hukum di antara manusia. Kemudian yang kedua, memahami ma bainal khusmain minal khusumah, khusumah sengketa yang terjadi di antara dua belah pihak, dan bisa menggambarkannya tasawuran taman dengan gambaran yang sempurna. Wayadau, dan dia biarkan masing-masing dia yang bersekinta untuk yudli bihujjati, menyampaikan argumennya masing-masing. Wayasrah qadiyatahu, dan menjelaskan permasalahannya dengan penjelasan yang sempurna. Suma kemudian jika hal tersebut, dua hal tersebut telah terwujud, wa ahata bi ilman, dan dia telah punya ilmu yang sempurna tentang dua hal tersebut, maka seorang hakim membutuhkan hal yang ketiga, yaitu tata cara penerapan, wa idkhaliha, dan memasukkan kasus ke dalam hukum-hukum syariah. Maka jika seorang hakim itu diberi taufik dalam tiga masalah ini, dan dia memiliki maksud untuk bermaksud untuk mencari keadilan, maka dia akan diberikan taufik mana yang benar dan diberikan petunjuk mana yang benar dalam masalah ini. Dan jika hilang salah satu dari tiga hal ini, maka akan terjadilah gelap kekeliruan dalam fonis, kesalahan hukum, dan rusaklah hukum, rusaklah hukum yang adil. Maka hakim itu harus punya tiga hak, punya tiga kemampuan. Pertama, kemampuan tentang masalah hukum-hukum syariah. Ya, punya kemampuan tentang masalah hukum-hukum yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, menguasai permasalahan dengan baik. Kemudian yang ketiga, punya kemampuan untuk bisa menerapkan dengan tepat kasus ini ke dalam hukum. Ini kalau dibawa ke dalam hukum, maka ini kasusnya kemana? Arahnya teman, terus punya kemampuan untuk semacam itu. Untuk orang yang memutuskan sengketa yang terjadi di antara dua orang. Maka maksud kenapa Nabi melarang orang seorang hakim itu memutuskan perkara dan bersimarah, maksudnya adalah bah, supaya dia bisa menguasai, bisa menguasai, bisa memahami kasus yang terjadi dengan baik. Kalau dia memahami kasus dalam keadaan dia marah, maka dia tidak akan memahami kasus dengan baik. Dan dia tidak bisa membayangkan, menghadirkan bagaimanakah hukum-hukum Allah dalam masalah ini dengan sempurna. Karena dia dalam kondisi marah. Maka maksud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang memberikan keputusan dan karena pikirannya sedang sibuk adalah supaya pikirannya itu fresh, sehingga semua hukum-hukum yang perlu dia pahami itu terlintas dan ada dalam benaknya, kemudian kasus yang ada di hadapannya ini bisa dia pahami secara sempurna, setelah itu dia bisa memutuskan dengan baik. Mengapa presiden bisa disebut sebagai ulil amri, padahal presiden diangkat melalui cara-cara demokrasi? Karena siapakah ulil amri? Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad di Usul Sunnah, bahwa ulil amri adalah semua orang yang jadi penguasa, apapun caranya. ataupun jangan. Ketika seorang itu sudah jadi diangkat jadi penguasa dan diakui sebagai penguasa, maka apa perjalanannya? Bagaimana cara dia mendapatkan dan mendapatkan kekuasaan tersebut? Maka dia adalah penguasa dan penguasa kita. Kata Imam Ahmad, baik dia mendapatkan dengan cara yang baik, dengan jalan suruh, atau dengan jalan yang tidak sahi, yaitu dengan cara menggulingkan kekuasaan alias kudeta, alias pemberontakan. Maka ada seorang yang jadi penguasa dengan cara yang tidak sahi, yaitu memberontak. Apa itu memberontak? Haram. Cara yang tidak sahi untuk jadi penguasa. Haram seorang itu jadi memberontak pada penguasa yang sah. Nah, jika seorang pemberontak itu berhasil memberontak, dan dia jadi penguasa, pasti pasti saat itu jadi dewa dan tidak hati. Maka semisal itu, seorang penguasa yang diangkat dengan jalan dengan cara yang jalan tidak syar'i, itu semacam dengan cara pemilihan umum dan demokrasi. Maka kesibukannya sama dengan orang-orang seorang penguasa yang jadi penguasa dengan jalan kudeta yang tidak syar'i, sama-sama tidak syar'i. Ini kita bahas, mudah-mudahan kita pagi bisa kita selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.